Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi israli sadri yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang beliau yang pantas kita selalu puji dan mengharapkan selalu pujian Allah. Selawat dan salam juga selalu kita persembahkan kehadiran yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita dua warisan berharga yaitu Al-Qur'an dan Sunnah untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sudah lama juga kita libur ya. 3 minggu ini. Kemarin saya sakit. Insyaallah mungkin kita diseling nanti per minggu ya. Ya. Belum ya. 2 minggu sekali mungkin saya nanti ya. Enggak tahu. Iya ya. Sudah ada pengajian sirah mungkin ya. Bagus biar ada variasi gitu. Kita masuk tentang bab masjid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadis pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajidi fidduri wa antunazzafa wa tutayyaba. Dari Aisyah ya, hadis mursal, beliau berkata Rasulullah menyuruh kami bibina'il masajidi fidduri, untuk membangun masajida, beberapa masjid, jadi banyak di sini ya, fidduri, di kampung, wa antunazzafa, dan kita diperintahkan juga oleh Rasulullah untuk membersihkan masjid, wa tutayyaba, dan juga memberikan pengharum. Ya, memang masjid itu dibangun kalau bisa di setiap kampung itu kalau bisa ada satu masjid ya. Berarti kalau kita ambil hadis ini bahwa di kampung itu tidak ada masalah masjid banyak selama tapi sholat Jumatnya nanti kalau bisa menurut Imam Malik itu kalau bisa satu masjid. Tidak boleh kata Imam Malik kita sholat Jumat di, ini pendapat Malikiyah ya, kecuali di Masjid Al-Kabir, Masjid Raya. Kalau istilahnya sini Masjid Raya lah ya. Makanya Imam Malik itu tidak wajib sholat atau tidak sah sholat Jumat kalau tidak kita lakukan di masjid. Tidak boleh kita sholat di, kalau di gedung itu kan ada musala bawah ya, kadang-kadang dipakai untuk parkir mobil, kadang-kadang untuk sholat Jumat gitu lah. Itu kalau Imam Malik gak terima itu ya, kadang-kadang sehari-harinya dipakai buat jualan di pasar gitu ya, hari Jumat digelar gitu lah. Imam Malik tuh gak bisa itu, harus di Masjid Al-Kubro, Masjid Raya gitu lah. Dan satu masjid kalau belum penuh, masjid yang sebelahnya gak boleh melaksanakan sholat Jumat gitu. Sebelah-sebelah Jumat itu untuk persatuan ya. Kecuali kalau di sunnah penuh ini boleh melaksanakan itu. Kalau bisa seperti hari raya lah ya. Hari raya itu kan gabungan biasanya ya. Kalau misalnya satu lapangan gabungan daripada 6 masjid itu bagus itu. Seperti itulah, jangan sampai sini nih. Kecuali memang dibutuhkan ya. Karena di sana mungkin masjidnya jauh, kasihan jemaah jalan, lalu di sini diadakan sholat masjid gitu. Asal itu di masjid nggak ada masalah ya. Tapi jangan sampai dipaksakan gitu. Artinya sekarang karena zamannya outbound nih, di tanah lapang sholat Jumat gitu. Sehari hari buat ngangon kambing gitu ya, hari Jumat buat sholat gitu lah, tuh nggak pantas gitu ya. Wa antunazzafa, dan kita juga diperintahkan Rasulullah untuk membersihkan masjid. Artinya kita tidak boleh mengotori masjid. Ini hukumnya kalaupun tidak sampai kepada haram ya. Kalau kita makan di masjid ya, makan Syafi'i itu sebenarnya nggak boleh juga kita makan di masjid ya. Boleh kata Imam Syafi'i, tapi kita harus meyakinkan menjaga kebersihan masjid. Kalau kita ada kotoran, itu harus kita buang. Bukan kita buang kotoran di masjid gitu. Kan keting sirah nun sewu ya. Kita kan sering ngupil ya. Taruh aja buah sajadah itu. Pengalaman pribadi Pak, bukan. Ini ada yang saya lihat gitu. Itu enggak boleh itu. Mengotori masjid itu hukumnya makruh ya. Ya. Atau kadang-kadang ini ya. Kan ada apa tuh? Kita kadang-kadang kan ya di gimana ya, mungkin refleks ya. Gini-gini enggak garuk ada dakinya tuh. Kalau di masjid janganlah, mendingan dimakan gitu. Ya, asin-asin dikit enggak apa-apa. Atau ya, kan ada kadang-kadang kotoran kaki kita ya. Kotoran kaki kita tuh ada nempel-nempel gitu ya. Jadi janganlah. Apalagi tempat orang sujud itu. Nanti malah mau jempol. Dan harus kita membersihkan masjid. Ya, jangan sampai kita buang kotoran. Yang kedua, watu thayyibah, dan kalau bisa kita memberikan wangi-wangian yang disunahkan ya. Biasa di sajadah itu. Dan kalau memang makruh menurut ulama, kalau kita tidak punya baju yang wangi, itu makruh kita ke masjid sholat jemaah ya. Baju kita tuh mungkin ya mungkin nusewu ya. Karena mahasiswa kan masih nyuci sendiri ya. Saya dulu kalau belum nikah kan nyuci sendiri. Itu kan nyuci itu kan malas. Cowok itu kan malas nyuci ya. Memang cowok sejati itu begitu. Makanya sinergi dengan wanita yang rajin cuci gitu. Jadi karena cowok itu memang harus kamarnya berantakan ke kapal pecah gitu. Kalau ada cowok yang rajin nyuci malah dicurigai ke cowoknya. Nah, ini bercanda ini. Masa enggak boleh sih rajin nyuci? Gitu? Jadi kalau ada kamar cowok bersih, wangi, oh. Ini cowok apa bukan sih? Jadi kalau cowok itu kan nyucinya begitu ya, lama itu. Saya dulu juga begitu, bukan bela diri ya. Saya dulu kalau ngerendam baju itu ya sampai 5 hari, 6 hari, sampai bau baru cuci. Pernah 17 hari, oh, baunya kayak apa itu. Ya kan, ya ganti airnya, kasih sabunnya, itu biasa itu. Itu cowok sejati itu. Udah bau, airnya dibuang, apa lagi itu. Nah kalau sampai kita gak punya baju yang wangi, bau, ya makruh kita ya. Mungkin bau mulut juga termasuk yang makruh ya. Setelah makan-makan sesuatu yang bau, misalnya jengkol atau petai itu ya. Ya itu misalnya harus kita menghilangkan supaya jangan terganggu orang nanti kekusukan orang dalam sholat ya. Jadi sunar kita memberi wangi-wangian ya. Mulai sekarang ada wangi-wangi yang serat-serat itu. Itu gak apa-apa selama tidak ada nilai-nilai yang makruh atau seperti alkohol dan segala macam gitu ya. Itu hadis pertama. Hadis kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahuda takhazu qubur anbiya'ihim masajida. Ini hadis tentang larangan menguburkan orang di dalam masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Allah memusuhi orang-orang Yahudi. Kenapa? Ittakhazu qubur anbiya'ihim, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masajidah. Jadi di sini dijelaskan haram hukumnya kita menjadikan kuburan itu masjid atau ada kuburan di dalam masjid, kecuali Masjid Madinah ya. Karena dulu kuburan Rasulullah itu sebenarnya di luar gitu. Tapi karena pengembangan masjid, kalau diangkat enggak mungkin, akhirnya jadi di dalam gitu. Enggak boleh kita sholat ada apa? Kalau ada makam di dalam masjid itu malah enggak boleh kita sholat di dalamnya gitu. Dan tidak boleh juga kuburan itu atau mungkin enggak tahu bekas kuburan atau mungkin kuburan sekaligus ya yang dijadikan masjid di atasnya itu. Orang Yahudi senang sekali mereka menjadikan kubur-kuburan mereka itu sebagai masjid. Seperti makam Imam Syafi'i itu, kalau di Mesir itu makam Syafi'i itu kan bersih banget itu. Itu banyak teman-teman di dalam sholat gitu loh. Saya ngapain sholat gitu loh. Kita hanya mengunjungi makam Imam Syafi'i di Mesir ya. Beliau meninggalnya di Mesir. Saya pernah ke makam beliau itu, ya sangat bagus, gede gitu loh. Karpetnya bagus sekali. Dikasih wangi-wangian juga sih, kayak kemenyan itu loh bagi orang Mesir itu. Moh kalau bahasa orang Mesir itu, dikasih gitu gitu. Ya saya cuma sana cuma ya lihat-lihat aja, namanya orang meninggal ya sama aja itu. Dan kuburan itu ya seharusnya seperti itu ya, tapi jangan berlebihan. Kan jarang juga kita kuburan itu berlebihan gitu. Seluruh pernah kita bahas ya. Kalau Wahabi itu kan kuburannya ya rata gitu ya. Kalau ya memang dalam beberapa hadis Rasulullah melarang kita terlalu memulia-muliakan kuburan ya. Mungkin pakai kijing itu ya, asal jangan terlalu berlebihan banget lah. Sekedar menandakan itu kuburan, itu enggak apa-apa bagi saya. Ya. Saya dapat informasi tadi siang katanya, itu kan Menteri Kesehatan kita kan dimakamkan di kayak namanya Amerika itu apa? Royal H apa itu namanya, di daerah Karawang itu. Itu katanya makam di sana tuh mahal sekali lah. Minimal harganya tuh 50 juta. Di Royal Hall apa di Karawang itu ya. ada fotonya tuh dilihatkan di KR hari ini. Itu ada yang harganya 1 miliar loh. Bagi saya ya apa ya, terlalu takasur mungkin ya, hanya untuk orang mati aja gitu loh. Kenapa 1 miliar? Semua di sana tuh kayaknya prestis banget. Artis tuh sering minta dimakamkan di sana itu. Itu harganya minimal katanya paling murah tuh 50 juta. Cuma kapling 2x1 itu aja loh. Memang di Jakarta kadang-kadang saya perhatikan seperti di Tanah Kusir ya, yang saya pernah ke sana itu. Itu harga makam di sana itu ada biaya per bulannya loh. Kalau dekat jalan tuh nanti agak mahal gitu ya. Kalau dekat dalam, lebih dalam lagi paling apa? Iya, tuh kayak ngontrak gitu loh. Itu kalau tidak dikasih, kalau enggak dikasih biaya, itu dibongkar orang loh. Masuk lagi mayat ke sana, itu tuh buang di sana mayat itu. Di Jakarta itulah kadang-kadang ya, hidup susah, mati pun susah itu. Enggak usah di Jakarta lah itu gitu loh. Iya, serba susah di Jakarta itu. Hujan banjir, panas malaria itu ya. Naik angkot diperkosa itu. Susah banget di Jakarta itu hidup itu. Mati aja dari tempat aja bayar mahal gitu. Kalau di kampung kita di Jogja ini kan santai. Enggak ada biaya bulanan gitu. Cuma kadang-kadang Jogja ini kadang-kadang lama-lama juga penuh nanti dengan pendatang ya. Akhirnya masih banyak kok tanah kosong santai aja lah ya. Allah tuh. Nanti kalau udah penuh juga kiamat sendiri kok. Jangan khawatir lah gitu. Jadi jangan sampai kita menjadikan sholat di atas kuburan atau menguburkan orang di dalam masjid. Masjid itu kan punya dia gitu loh. Yang dia yang mendirikan iya. Dia sudah dapat pahala kalau mendirikan masjid. Ya jangan sampai dihargai, ditaruh lagi di mihrab gitu. Ngapain itu? Di luar aja enggak apa-apa. Itu tentang ya. Walahu ma min hadisin Aisyah dan juga dari Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alai, hadis Aisyah. Kanu izamata fihim ar-rajulu salihu banu ala qabrihi masjidan. Orang-orang apa? Orang Yahudi kebiasaannya kalau ada orang soleh yang meninggal, soleh itu orang baik ya. Banu ala qabrihi masjidan, mereka membangunkan di atas kuburan itu masjid ya. Ya itulah ulaika syiraul khalqin, mereka itu adalah seburuk-buruk perbuatan gitu. Makam ini kadang-kadang itu kan apa ya? Itu makam gitu loh. Kadang-kadang kita salah memperlakukan makam itu juga salah itu. Dianggap makam keramat gitu ya. Besok mau ujian UN, bukannya belajar malah duduk di makam gitu. Apa hubungannya gitu loh. Kemarin saya ngawas UN ya di Wonosari, makanya saya gak bisa ngisi minggu yang lalu itu. Karena saya capek banget dari Wonosari itu. Saya mengawas UN itu, saya mengawasin pengawas itu, pengawas independen. Di daerah Ngelipar, Wonosari. Hari keempat saya langsung menggelepar gitu. Langsung sakit gitu loh. Itu anak-anak UN itu ya apa ya, saya juga gak tahu, sebab saya ngawasin pengawas aja itu. Itu sebelum UN itu kan mereka ketakutan sekali loh. UN itu kayak kiamat gitu loh. Ada doa di kuburan, nangis-nangis di kuburan, ngapain gitu loh. Makanya jadi objek syirik tuh, kuburan tuh bisa jadi objek syirik gitu loh. Itu yang dijaga oleh Rasulullah. Jangan sampai kita terlalu orang meninggal aja, kulitnya juga dimakan sama belatung gitu loh. Tulangnya kan hancur, ngapain begitu-begitu kan gitu. Sampai kita di sana, kita ziarah boleh, tapi jangan lebay lah gitu. Kalau sampai nangga berkelam macam, minta sana minta sini orang soleh, mereka juga manusia. Mana tahu dosanya juga ada tuh yang tidak diampuni oleh Allah. Mana tahu kita itu gaib gitu. Kecuali makam para nabi, okelah dijamin oleh Allah. Tapi kalau laki-laki soleh, kelihatan penampilannya soleh, mana tahu ada dosanya tuh yang ditutupin terus. Di mana dulu ya kasus ya? Terbongkarnya kasus kiai itu sodomi di mana ya? Lupa saya itu. Kayaknya kiai banget loh, jenggotnya panjang ya sampai lutut itu loh. Rajin. Ternyata dia terus mensodomi santrinya gitu. Ya itu bagaimana kalau enggak ketahuan, gimana masih ketahuan soleh banget gitu tuh. Oh, pada cium tangan segala macam, padahal sodomi terus kerjanya itu. Itu artinya manusia, jangan sampai kita menjadikan kuburan itu objek-objek syirik. Selanjutnya dari An Abi Hurairah radhiyallahu qala ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin minas sawaril masjid. Ini tentang tawanan ya. Dari Abi Hurairah beliau berkata, ba'atsa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan, Rasulullah pernah mengirim khailan, pasukan. Jadi ada Rasulullah yang perang, ikut perang, ada beliau hanya mengirim ekspedisi ya. Faja'at birajulin farabatuhu, makanya mereka menangkap seorang tawanan. Farobatuhu bisariyatin min sawaril masjid, maka mereka mengikatnya di salah satu tiang-tiang masjid. Jadi masalah penjara, Islam itu kan tidak mengenal penjara pada awal-awal Islam itu. Penjara itu kan nanti dikenal pada abad-abad pertengahan Hijriah lah ya. Padahal kalau kita lihat sejarah penjara juga, Nabi Yusuf kan dulu masuk penjara kan. Berarti sudah ada penjara sejak zaman dulu gitu. Cuma menghilang di abad pertengahan sebelum Islam datang, itu penjara dijadikan Romawi sama orang Bizantium itu untuk menyiksa tawanan ya. Nah zaman Rasulullah awal itu gak ada itu. Jadi kalau ada tawanan itu hanya diikat di tiang. Dan penjara juga dalam kategori Islam itu bukan hukuman utama. Beda dengan konvensional seperti negara Indonesia, ini penjara jadi hukuman utama itu. Dalam Islam kan hukuman itu kita jelaskan dulu ya, ada hukuman fisik, ada hukuman denda, ada hukuman ta'zir. Ta'zir itu penjeraan, tidak harus dengan penjara. Nah, sebab kenapa? Hukuman Islam ini kan memberikan rasa takut. Kita sudah bahas tadi ya, filosofi takut ya. Kenapa anak-anak yang ikut UN itu takutnya luar biasa? Karena mereka takut gak lulus, kiamat gitu loh. Nah kalau bisa koruptor itu kenapa dia gak kapok-kapok koruptor? Karena gak ada yang ditakutin gitu loh. Kalaupun ketangkap masuk penjara paling 1,5 tahun. Itu pun remisi 6 bulan katanya. Cobalah, Allah tuh memberikan hukum potong tangan itu untuk memberikan rasa kejutan takut itu loh. Koruptor potonglah tangannya gitu loh, atau potonglah jarinya apa kayak gitu loh ya. Berikan hukuman fisik, kapok itu koruptor. Kalau hanya penjara itu bagi mereka kecil penjara itu. Jadi rasa takut itu diberikan Allah kepada kita untuk menjadi orang baik. Kita kan ditakut-takuti Allah dalam Al-Quran, azabun syadid, azabun alim gitu. Itu kan kategori takut ya. Saya yakin ya kita di masjid ini kalau bukan karena takut dengan azab Allah, mungkin kita gak di masjid loh hari ini. Mending kita di jalan ngerampok orang, bacok orang kerja kita. Duit, bacokin aja sesuatu gitu. Karena kita takut dengan azab Allah. Jadi berikanlah rasa takut kepada manusia itu. Ini yang gak pernah ada itu. Makanya di zaman Islam itu tidak ada namanya penjara. Ada hukuman fisik. Penjara, kalau misalnya seorang tokoh bersalah, kesalahan kecil itu tidak disebut dalam Al-Quran, ya bisa ditazir gitu loh. Mungkin seperti Anas gantung di Monas itu mungkin bisa ya. Gantung aja kakinya 5 menit lumayan itu. Di Monas lagi itu kan keren tuh. Malu gitu aja. Ya udah, itu sudah memberikan hukuman ta'zir. Termasuk penjara ya. Jadi di zaman Rasulullah pernah seorang tawanan diikat di masjid ya. Maka Rasulullah pernah hanya pada sahabat Nabi, "Gimana kabar tawananmu?" gitu ya. Jadi memang ada juga tawanan di zaman Rasulullah ya. Dari Abi Hurairah selanjutnya, anak Umar sallallahu alaihi wasallam murra bi hasanin yansudu fil masjid falahza ilaihi faqala qad kuntu unshidu wa fi wa huwa khairu minka. Suatu hari kata Abu Hurairah, Umar bin Khattab melewati Serena Hasan yang sedang bernyanyi di dalam masjid. Nasyid itu ya apa ya? Bersenandung lah ya, bukan nyanyi gitu lah. Apalagi nyanyinya Lady Gugup gitu. Kemarin katanya ada demo di Jakarta ya, FPI. Makanya orang FPI itu penting itu, gak usah dibubarin. Menolak konsernya Lady Gugup gitu loh. Gugup. Ya karena dia ditolak di Korea, Filipina, di mana macam gitu. Itu kan pornografi itu. Jadi dakwah itu kadang-kadang butuh kekuatan gitu. Artinya hukum dakwah itu kan fardu ain sama fardu kifayah. Kalau kita bisa sendiri wajib kita berdakwah. Tapi kalau urusannya besar ya, seperti menolak konser Lady Gugu gitu, kita kan perlu anggota gitu ya. Itu silakan kita nanti berjamaah gitu. Amaru bi Hasan murra bi Hasan yasudu fil masjid falahaza ilaihi faqala qad kuntu unshidu wa fihi man huwa khairu minka. Kata Sidana Hasan, saya pernah juga dulu melakukan ini di dalam masjid ketika Rasulullah masih ada itu. Jadi hadis ini walaupun diriwayatkan oleh muttafaq alaihi oleh pada ulama, ini mungkin maksudnya karena waktu itu mungkin Sidana Hasan masih kecil gitu. Karena masjid itu tidak boleh sama sekali. Ini ada hadisnya nanti ya, tentang jual beli dan segala macam itu. Kita lanjutkan dulu. Wanhu kola kola Rasulullah SAW, man sami arrojilan yang sudu dolatan fil masjid fayakulna la rodah Allah alaika fainal masjid dalam tuban alihaza. Rawih Muslim. Dari Abu Hurairah beliau berkata, Rasulullah pernah berkata, man sami, apabila kalian mendengar seorang laki-laki yang sudu dolatan fil masjid, yang mencari atau mengumumkan barang hilang di masjid. Ada hilang ya. Para jemaah telah kehilangan dompet. Ditemukan dompet gitu ya. Enggak ada isinya sih gitu kan. dolata fil masjid fayakul, katakan kepada orang itu la raddahallahu alaika, semoga Allah tidak mengembalikannya. Kata Rasulullah, fa innal masajida lam tubna li hadza, masjid tidak dibangun untuk ini. Nah, jadi memang ini pendapat Imam Syafi'i ya. Masjid tidak boleh kita gunakan kecuali dalam hal konteks-konteks ibadah. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah yang ada hubungannya dengan ibadah. Seperti menuntut ilmu, itu sahabat pernah melakukan di masjid itu. Tapi kalau mengumumkan barang hilang atau dia misalnya habis pengajian dia bilang, jemaah kalau ada yang menemukan HP itu ya, Nokia itu ya, itu punya saya gitu, itu katanya nggak boleh itu. Terus gimana caranya gitu? Ya nggak usah diumumin, mungkin ditulis saja sono kali ya. Itu kan ada papan pengumuman tuh. Saya kehilangan HP gitu, segala macam. Malah pengumuman, makanya saya dulu bilang ya, pengumuman gotong royong juga nggak boleh sudah di masjid itu. Masyarakat, hari ini kita gotong royong. Pagi ini jadwal kita aerobik. Gitu. Gurunya udah datang gitu ya. Masa masjid buat itu. Ya kadang-kadang gimana lah orang kampung susah dibilangin ya. Masjid itu hanya boleh untuk hal-hal yang berhubung dengan ibadah. Kalau lelayu itu mungkin masih ada hubungan dengan innalillah lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan ada lillahnya tuh. Nah kalau lomba masak gitu. Hari ini ada lomba masak di depan rumah Pak Dukuh. Gitu. Silakan ke sana. Apa hubungannya masjid kok dipakai buat gituan gitu. Tapi kan enggak punya ini, Pak. Media lainnya bikinlah itu. Suruh Pak RT itu bikin, masa enggak ada dana RT itu sudah. Hanya untuk pengumuman itu gitu. Jangan nanti itulah memperingati 17 Agustus ada lomba pukul-pukulan bantal gitu. Itu diumumkan di masjid gitu. Besok memperingati 17 Agustus diadakan perlombaan satu gitu. Gerak jalan, kedua pukul-pukulan bantal gitu. Ngapain masjid untuk itu gitu ya? Fa innal masajida lan tubna li hadza. Kata Rasulullah, masjid dibangun bukan untuk itu. Nah, makanya enggak tahu lah caranya gimana ya. Kalau bisa setiap kampung itu mempunyai apalah ya, speaker lah gitu ya. Jangan dipakai masjid buat hal seperti itu gitu. Enggak menghormat. Kalau itu dianggap menghina masjid itu bisa jatuh kepada kafir lah kata Imam Syafi'i. Ya. Kata Imam Syafi'i, orang yang menghinakan syiar-syiar Islam itu bisa dikategorikan kafir loh nanti. Hati-hati loh perbuatan kecil gitu ya. Kita merendahkan masjid jadinya. Maka masjid bukan buat aerobik kan lucu kan. Apalagi nanti aerobiknya depan masjid lagi ya. Itu kalau kategorinya nanti termasuk menghina masjid, itu kategorinya kafir lah kata Imam Syafi'i. Jangan main-main. Kita harus menghormati masjid bukan malah menghina itu. Wa anhu anna Rasulullah SAW yaqulu iza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid fayaqul faqulu lahu la arbahallahu tijaratak. Riwayat Nisa'i, Tirmizi dan Hasan. Kata Rasulullah, apabila kalian melihat orang yang jual beli ya, yang berjual beli di masjid, katakan kepadanya la arbahallahu tijaratak, Allah tidak akan memberi keuntungan terhadap orang itu. Ini kata begini itu maksudnya makruh, makan sampai kepada haram ya kita jual beli dalam masjid itu. Guru saya dulu yang dari Saudi itu marah banget loh dia itu. Syekh saya itu kan dulu jualan ada buku yang dia tulis. Itu kalau kita beli, ya silakan beli tapi nanti di luar masjid itu. Kalau di dalam itu dia marah banget itu. Makanya jangan sampai kita berjual beli di dalam masjid. Seluruh muamalah hukumnya haram di dalam masjid. Utang piutang, habis sholat misalnya, utang dong duit 20 ribu gitu buat makan gitu lah. Tunggu di luar dulu lah. Beli pulsa juga gitu, beli pulsa dong 10 ribu gitu. Nanti saya bayar di kos ya gitu. Jangan. Haram hukumnya kita jual beli di dalam masjid. Hati-hati ya, mungkin selama ini kita gak tahu ya, gak apa-apa lah ya. Mulai sekarang seluruh muamalah, hutang piutang, gadai-menggadai, jual beli gitu, gak boleh. Tunggu di luar masjid. Ini kalau gak salah apa di atas eskalator itu ya, itu kayaknya sudah di luar masjid itu ya. Itu loh yang ruang kecil itu loh. Di sana lah jual beli enggak apa-apa itu. Teriak-teriak itu. Jual beli. Atau turun dikit ya. Lantai 2 itu kan bukan masjid lagi itu. Atas ini kategori masjid enggak nih? Dipakai enggak salat di atas ini? Ya naik dulu ke atas ya jual. Enggak boleh ya. Ya kalau bisa kita hindarilah. Ngomong juga hati-hati, jangan sembarangan omongnya tadi masjid ini gitu. Makanya kalau ada pengajian dalam masjid saya selalu bilang sama mahasiswa itu. Hati-hati ini rumah Allah dihadiri para malaikat. Duduk kalian tolong dijaga, saya bilang gitu. omongan kalian tolong dijaga. Jangan kalau jangan kayak ngomong di kelas gitu. Kalau di kelas ngomong apa aja ya? Ngomong, jangan sampai kita ngomongin apalah di ini ya, di masjid ini yang tidak ada hubungannya gitu. Malah curhat di masjid kan lucu gitu. Ya. Selanjutnya An Hakim bin Hizam qala qala Rasulullah SAW, la tuqamul hududu fil masajidi wa la yustaqadu fiha. Kata Rasulullah, jangan sampailah tidak boleh melaksanakan hukuman hudud di masjid ya. Wa la yustaqadu fihi, jangan sampai juga saling beristiqadah di dalam masjid, saling berdebat tentang hukum itu enggak boleh dalam masjid. Dalam masjid juga haram hukumnya membuat orang rasa takut. Jadi sebenarnya bawa pistol ke dalam masjid itu enggak boleh loh ya. Polisi-polisi Saudi yang menjaga Saudi itu kan kalau kita masuk Masjidil Haram itu kan ada polisi itu di pintu-pintunya itu. Itu enggak ada yang bawa senjata itu. Enggak boleh menimbulkan rasa takut di dalam masjid. Jadi kalau polisi mau masuk masjid, copot senjatanya itu sebenarnya itu. Makruh hukumnya itu. Ya. Jangan sampai masjid itu dilaksanakan hukuman yang membuat orang takut ke dalam masjid itu. Masjid itu harus memberikan rasa aman. Makanya kalau di Saudi itu, kalau kita dikejar-kejar polisi, lari aja ke masjid, gak dikejar aja. Tapi makan gimana Pak? Ya risiko. Tunggu aja kasih makan di dalam gitu. Kalau kita gak punya visa di Saudi, kan dikejar polisi itu, lari aja ke dalam masjid. Gak boleh menangkap orang di masjid. Enak ya, jadi tempat persembunyian. Ya, tapi gak boleh dilaksanakan seperti itu. Ya tunggu dia keluar dulu gitu kan. Masjidil Haram itu kan pintunya 64 kan? Jadi tunggu aja keluar pintu sana, keluar pintu sana gitu. Ya itu sampai-sampai apa? Sampai kita harus menghargai masjid ya. Ya. Walaupun masjid itu belum dipakai untuk sholat misalnya, tapi jangan sampailah kita jadikan untuk hal-hal yang enggak ada hubungannya dengan ibadah ya. Dari Aisyah, qolat usibu sa'dun yaumul khandaq fadarballahu alaihi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'udahu min qaribin. Dari Aisyah, Rasulullah bersabda, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah terluka di waktu perang Khandaq. Jadi perang Khandaq ini kan kira-kira 5-6 meter lah dari Madinah, dari Masjid Rasulullah. Lalu Rasulullah mendirikan tenda untuknya di dalam masjid agar beliau dapat menengoknya dari dekat. Ini artinya bahwa kalau misalnya kita terpaksa membawa orang ke dalam masjid, ya kalaupun dia luka, tolonglah itu dialas gitu ya, supaya jangan mengotori masjid. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi waktu itu memang Khandaq itu artinya parit-parit ya. Jadi Madinah itu kan dikelilingi oleh parit itu. Karena waktu itu Quraisy menyerang dari segala penjuru, Madinah itu dikepung gitu kan. Rasulullah kan kebingungan, gimana caranya nih gitu. Akhirnya Salman Al-Farisi, orang Parsi ya, kata Salman, ya Rasulullah, kami kalau di Parsi, kalau musuh lebih banyak daripada kami, perang kota, itu kami kali parit. Jadi kan musuh gak bisa lewat gitu loh, dipanahin terus loh. Oh iya bagus juga, kata Rasulullah. Nah dari hadis itu banyak kata ulama, kalau memang ada hal-hal baru dalam Islam, itu bisa diterima selama dua syarat. Satu, bermanfaat untuk umat Islam. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat apapun itu. Mau internet kayak, mau TV kayak, mau bayi tabung kayak, apalah istilahnya. Selama itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, Islam bisa menerima. Hadisnya dari Khandaq itu ya. Kan itu kan gak pernah Rasulullah mengenal Khandaq itu loh. Tapi bisa diterima oleh Rasulullah. Wa anha qalat raaitu Rasulullah SAW yasturuni wa ana anzuru fil habasyati yal'abuna fil masjid. Saya melihat Rasulullah SAW yasturuni, menutupin saya, kata Aisyah waktu Aisyah menjadi istri Nabi. Aisyah itu bersandar di sini ya. Wa ana anzuru ila Habasyah. Saya melihat kepada tentara Habasyah dari Ethiopia ya. Yal'abuna fil masajid, mereka bermain di dalam masjid itu. Ini kan ceritanya zaman setelah Rasulullah mengirim dakwah ke Habsyah, ke Ethiopia, itu kan satu-satunya mungkin yang dakwah Rasulullah diterima. Kalau Romawi menolak, Heraklius menolak beriman dengan Nabi. Padahal Heraklius itu tahu Nabi itu adalah Nabi terakhir, tapi dia takut kehilangan kewibawaannya sebagai seorang raja, dia menolak. Satu-satunya raja yang menerima adalah Raja Habsyah pada saat itu. Dia langsung beriman dan bersyahadat kepada Rasulullah. Makanya waktu dia meninggal, Rasulullah sholat ghaib. Dia disitulah orang mengenal sholat ghaib bersama Rasulullah ya. Nah waktu itu mereka masuk ke masjid di zaman Rasulullah, dan Aisyah lihat maka ditutupi oleh Rasulullah pada saat itu. Wa anha dari Aisyah anna walidatan saudaan kana laha khiba'un fil masjid fa kanat ta'tini fa dahassasu 'indi. Kata Aisyah, ada seorang khiba'un fil masjid, walidatus saudah, seorang budak yang hitam, mungkin dari Habsah juga ya, mempunyai fakana taktini fadasa, mereka mendirikan khiba'an fil masjid, mendirikan tenda di dalam masjid ya. Fakana taktini, mereka sering datang kepadaku, kata Aisyah, fatahad dasu'indi, dan sering berbicara kepadaku, kata Siti Aisyah. Ya, hadis ini mutafak alain juga ya. Mungkin kalau kita katakan waktu itu kondisi darurat ya, karena memang tidak ada penginapan waktu itu. Jadi orang Habsah, kalau sekarang kan ada tamu, kan tidak boleh banyak penginapan ya. Kalau dalam dulu mungkin gak ada penginapan gitu. Jadi pada tidur di luar ya, silahkan mungkin bikin tenda dekat masjid ya, atau waktu itu di dalam masjid gitu. An-anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah SAW, al-basaku fil masjid khati'atan wa kafaratuha dafnuha. Rasulullah bersabda, kata Anas, al-basaku, meludah di dalam masjid, khati'atan, termasuk kesalahan. Wah, ini kan sama dengan tadi ya, meludah, buang upil gitu ya, atau apa, ngorek kuping gitu lah. Lalu bekas, bekasnya itu kita buang di masjid gitu lah. Katen bat, apa namanya, cotton bot lah. Yang ngini-ngini kuping itu lah, kan enak banget itu. Kalau di kampung dulu kan pakai bulu ayam gitu. Saya di kampung dulu pakai bulu ayam, ayam ditangkap, ambil bulunya gitu. Enak banget ya. Ya itu mungkin kotoran juga ya. Meludah di dalam masjid khati'atun, merupakan sebuah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, dan kafarannya adalah menguburnya. Berarti ngelapnya, kalau di sini kan dilap gitu. Ya enggak mungkin lah ada orang ngeludah di dalam masjid ya. Kebangetan banget itu. Dulu ada yang pipis di zaman Rasulullah gimana itu? Itu sebenarnya dia tuh orang badui, orang kampung. Lalu pipis di dalam masjid. Soalnya dia enggak tahu kalau itu masjid itu. Sahabat kan marah-marah itu ya. Woi, enteng gimana sih masjid dong pipis itu? Kata Rasulullah, biarin aja itu. Nah, kata biarin aja ini yang jadi persoalan itu. Menurut Rasulullah, kalau sudah terjadi begitu, jangan dimarahin. Nanti malah dia lari, pipisnya berserakan gitu loh. Kan takut tuh lari dong, malah kemana-mana pipisnya. Gitu. Atau kata Rasulullah, kalau sudah terjadi begitu, kalau dia diteriakin, itu kan nanti membuat dia kesusahan gitu. Waktunya ditahan loh. Udah gak? Iya, oh iya. Mana tadi? Ya, jadi waktu itu Rasulullah melarang itu supaya tidak berserakan. Setelah itu baru dibersihkan. Jadi kalau kita meludah di dalam masjid, ya silakan menghapusnya, dibawa keluar kalau tidak sengaja ya. Oke, kita dengarkan dulu muazin menggunakan azan Isya. Terima kasih atensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menggunakan barang inventaris masjid dan dibawa pulang, contohnya Al-Quran dan sarung? Kalau nggak tahu siapa lagi? Inventaris masjid dan dibawa pulang. Nah, mungkin tergantung niatnya ya. Niatnya dibawa pulang itu apa itu? Mungkin dibersihin kali Pak ya. Nah, sajadah dicuci. Kalaupun minjam, ya selama izin takmir mungkin nggak masalah ya. Saya juga pernah minjam buku di sini ya, saya bawa pulang gitu. Izin takmir, inventaris masjid itu. Saya rasa tidak ada masalah kalau memang tujuannya baik ya. Saya pernah juga minjam buku. Pernah saya dulu minjam buku di sini sering gitu. Saya bawa pulang gitu. Tapi asal dikembalikan gitu. Saya rasa sarung malah bagus ya. Sarung kadang-kadang nu sewu ya, mukena masjid itu jarang cuci lah itu. Jarang ada memperhati. Hah? Sisi ya. Kalau di luar, kalau di sini enggak tahu saya. Kalau masjid di luar itu kadang-kadang kotor banget mukenanya itu. Enggak ada yang memperhatikan. Padahal sekarang laundry itu kan murah kan. 1.800 per kilo itu sudah 8 mukena itu kalau 1 kilo itu ya. Ya, kalau di sini dicuci ya. Marah yang nyuci itu. Hah? 2 minggu kelamaan itu. Ya deh, enggak apa-apa 2 minggu enggak apa-apa ya. Apalagi nanti sebelum Ramadan ya, rame-rame. Banyak mukena berapa mukenanya? Oh gitu ya, bagus, dapat pahala itu. Nanti kalau punya istri saya, kotor saya taruh sini aja. Nanti kalau udah bersih tinggal bawa pulang gitu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua, bolehkah seorang musafir melaksanakan istirahat dan tidur di masjid karena kelelahan dalam perjalanannya? Saya rasa tidur di dalam masjid untuk rebahan tidak masalah, tapi jaga akhlak. Pertama, jangan sampai kaki kita ke arah kiblat. Ya. Jangan sampai, itu hati-hati loh ya. Kalau tidur masjid gak apa-apa, kepala kita, jangan kaki. Saya aja, menurut saya di rumah aja, saya ceritakan ya. Di rumah saja, kalau bisa posisi tidur kita jangan sampai kaki itu ke kiblat loh. Kan jauh pak, bukan masalah jauhnya, ini penghormatan kita kepada apa. Jadi kalau tidur di masjid, rebahan tidak ada masalah, musafir gitu ya. Bahkan tidur dalam masjid juga masalah, itikaf adalah masjid loh. Tapi hati-hati dengan kebersihannya itu. Kalau kita tidur, sahabat juga tidur kok di masjid, tapi tidur mereka rata-rata duduk ya. Dan apakah tidur itu membatalkan wudhu? Kemarin dulu kita bahas dalam bulughul maram ya. Selama dia tidurnya itu dalam keadaan pinggulnya menempel di lantai, sebab bisa menjaga dari buang angin. Tapi kalau tidurnya terlentang, itu termasuk yang membatalkan wudhu. Gak apa-apa, musafir gak apa-apa. Kalau sekarang malah musafir itu istirahatnya di pom bensin ya. Ini loh. Tidak lebih luas. Ya mesin ini kadang-kadang kan dikunci loh. Kalau pom bensin itu kan 24 jam. Dan ada mesinnya juga gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, kalau masjid digunakan untuk memanggil atau mengumumkan bahwa sholat tarawih akan dimulai bagi yang mau ke masjid gitu ya, itu bagaimana? Gak apa-apa, itu masih ada hubungannya dengan apa? Cuman juga imsak juga itu kan, imsak gitu, insaf gitu. Saya dulu pikir insaf gitu, insaf. Ini orang ngapain insaf di masjid gitu? Rupanya imsak. Sebab di kampung saya itu nggak pakai ini, pakai serine, bener. Itu kayak ini juga kayak bulan. Ada dulu pakai beduk. Kalau di sini kan pakai teriak, insaf. Gak apa-apa kalau masih ada hubungannya dengan ibadah ya. Ustaz, bagaimanakah teknis azan di zaman Rasulullah ketika Wapres Budiono mengatakan azan, oh ini masalah Wapres ini loh. Kemarin ribut loh di Republika itu. Ya, yang katanya tidak boleh terlalu keras mengganggu orang yang istirahat. Begini ya, memang ya, saya akui mungkin yang kita lakukan kalau mengganggu orang lain itu juga nggak boleh. Makanya kita juga makruh hukumnya baca Quran dekat orang yang lagi tidur itu. Ya, itu juga makruh hukumnya. Apalagi keras-keras gitu. Bismillahirrahmanirrahim, baca kita juga keras lagi gitu. Dia lagi tidur. Tapi kalau azan bagi saya, azan tuh bagi saya kan apa istilahnya tuh bisa dipahami gitu. Artinya orang mendengar azan itu sebenarnya kalaupun dia sakit hati, paling dia orang munafik loh gitu. Kalau Islam pasti dia munafik. Masa sama azan sakit hati gitu. Berarti dia munafik. Kalau orang non-muslim ya berarti dia kena kebencian aja gitu. Nah, artinya bagi saya malah azan itu kan enggak per menit gitu. Malah memberitahukan kita tentang kondisi tubuh gitu ya. Jadi subuh harus bangun. Zuhur istirahat kerja, jangan kerja aja dari pagi gitu. Asar, maghrib masuk rumah itu kan bagus sebenarnya ya. Ambillah positifnya aja itu. Kalau siapa yang merasa terganggu? Coba kita survei dulu. Ini Wapresnya enggak pernah survei sih dia. Survei dulu siapa yang terganggu karena azan itu. Siapa saya tanya? Azan itu berapa menit sih? Satu menit aja enggak ada gitu. Kalian coba konser musik satu hari penuh. Itu mengganggu masyarakat. Ya. Coba karena di masjid itu mungkin ini ya. Pengajian malam hari. Kemarin waktu pengajian Sahih Bukhari, saya baca itu, ternyata tidak ada Rasulullah pengajiannya di malam hari. Rasulullah tuh paling ngaji tuh sore sama pagi, gak ada malam gitu. Nah, orang kampung kita kalau ngaji tuh sampai malam loh. Di kampung saya tuh kalau ngaji jam 8 ya, nanti bubarnya jam 11. Kebanyakan terbangnya itu loh. Itu kan ganggu orang loh bagi saya. Nah, ini juga termasuk mungkin ganggu orang kalau pengajian. Tapi kalau azan, ada gak orang azan tengah malam? Mana ada, boleh orang gila itu. Azan tuh maghrib isya jam 7. Kan belum tidur ente jam 7. Malah azan isya tuh memberitahukan kita untuk saatnya istirahat gitu loh. Jadi azan tuh ada manfaatnya loh. Makanya survei dulu lah. Orang di Bali aja, kemarin kata imam masjid besar Masjid Klal itu. Dia bilang kan, di Bali aja, dia pernah ke Bali katanya survei, enggak ada kok orang Hindu tersinggung dengan azan. Dengan azan enggak ada yang tersinggung. Jadi wapres itu apa maksudnya, saya juga enggak paham gitu. Akan dibikin undang-undang gitu. Selama ini enggak ada masalah, kenapa dipermasalahkan gitu loh. Enggak ada masalah kok azan itu. Kecuali azannya ya tiap jam ini cuma 5 kali. Aneh-aneh aja nih wapres kita ini. Pak Ustadz, saya mau tanya, bolehkah kita membongkar masjid untuk dijadikan rumah karena tidak ada lagi jamaahnya? Oh, bangkrut. Dan ada masjid lain yang jaraknya agak dekat. Dalam sejarah, Rasulullah itu pernah menghancurkan satu masjid ya, Masjid Ad-Dirar. Itu karena masjid itu dibangun untuk orang-orang munafik ya. Ketika Rasulullah pulang perang tuh disuruh Rasulullah menghancurkan Masjid Ad-Dirar itu. Itu tujuannya karena orang-orang munafik itu membangun masjid itu tujuannya untuk menyaingi gitu. Makanya daripada jadi permusuhan dihancurkan oleh Rasulullah. Apakah boleh menjadikan bangunan masjid untuk dijadikan rumah karena tidak ada lagi jemaahnya? Ini baru saya dapat pertanyaan begini. Boleh enggak ya? Saya cari dulu ya jawabannya, saya masih bingung ini. Karena enggak ada jemaahnya. Saya pernah apa ya di kelas itu pernah saya sampaikan. Kristen itu kan sekarang karena lagi enggak ada jemaahnya, itu kan dijual itu. Gereja itu kan banyak dijual sekarang ini. Kalau di kelas itu saya munculkan foto-fotonya ya, foto-foto gereja fosil-fosil itu. Apakah belum pernah sejarah masjid itu dijual karena kehabisan jemaah itu? Kalau iya kita bisa usaha nih, usaha apa? Jual beli musala bekas gitu. Kita bisnis musala bekas gitu. Yang yang jemaahnya udah habis kita rentalin gitu. Setahu saya belum pernah ada ya kehilangan jamaah itu. Ya, maksudnya saya belum bisa jawab ini. Saya kalau nggak bisa, boleh kak membongkar masjid untuk dijadikan? Mungkin teman-teman ada yang ngasih masukan, saya nggak tahu ini. Boleh nggak? Sejarahnya belum ada sih tuh saya itu. Apakah ada masjid dijadikan rumah? Kalau rumah dijadikan masjid sering ya. Tapi kalau masjid dijadikan rumah, belum ada ya. Apakah boleh dan tidaknya? Waduh, Allah yang bisa pelajari dulu nanti ya. Ya teman-teman kalau ada ngasih masukan tolong, saya juga nggak tahu nih. Boleh nggak kira-kira ya? Gimana Ustadz, boleh nggak? Boleh nggak saya kira? Nggak boleh saya. Ya nggak ada sih sejarahnya, saya juga nggak tahu ya. Ah? Nyata ya? Oh mungkin pernah kejadian di Indonesia mungkin ya? Mungkin. Masjid dijadikan rumah, mana ya? Itu masjid dekat bandara itu kan namanya Baitul Hidayah. Sekarang udah pindah ke dibangun sama Angkasa Pura ya. Bagus sekali masjid, mahal itu. Itu kan sebelumnya masjid itu kan di pinggir itu loh, di jalan masuk itu. Sekarang jadi apa masjid itu? Jadi parkiran ya? Enggak. Sebelum mau masuk parkiran itu sebelah kanan itu. Masih tanah kosong itu. Tapi itu kan memindahkan masjid itu. Nah kalau tanahnya boleh gak dijadikan bangunan? Misalnya diganti jadi supermarket gitu ya. Misalnya di masjid kita pindahkan ke sini gitu ya. Nah bekasnya itu kita jadikan supermarket, boleh gak kira-kira? Gak tahu saya, nanti kita cari jawabannya sama-sama ya. Saya gak tahu ini, bingung saya. Baru saya mendapatkan pertanyaan begini nih. Iya mungkin tanah sengketa pak ya. Nah kalau saya pernah mendengar perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi tentang tiang masjid. Kata Imam Hanafi sama Syafi'i, bagaimana kalau salah satu tiang masjid itu dari harta curian? Kata Hanafi, bongkar aja gitu loh. Kata Syafi'i, itu kan masjid gitu loh. Kenapa tidak kita bayarin aja gitu loh. Perdebatannya begitu ya. Jadi kalau memang mungkin ada tanah sengketa mungkin ya. Ya mungkin itu kasusnya beda ya. Tanah sengketa jadi apa namanya dihancurkan, atau misalnya ini. Nah, ini di Padang dulu ribut besar loh ini, wali kota sama orang Muhammadiyah Padang. Itu kan Masjid Taqwa itu di tengah apa tuh, di tengah terminal. Wali kota mau memindahkan masjid itu keluar kota Padang, dikasih tanah sama itu dijadikan terminal. Ngamuk-ngamuk orang Padang itu. Masa masjid disuruh pindah? Terminal aja yang pindah itu. akhirnya sampai kalau orang Sumatera itu ribut sama wali kota, ribut beneran. Wali kotanya sekarang jadi wali kota lagi. Menurut dia, soalnya kadang-kadang orang mau sholat di sana juga nggak ada parkir. Itu terminal itu, tang-tong-tang-tong bunyi klakon angkot itulah. Nah boleh nggak itu? Kata orang masjid, enak aja wali kota nyerupin, nah ini kan masjid. Kalian aja yang pindah itu loh, terminal aja pindah ke luar kota itu loh. Sampai sekarang tuh ribut itu. Saya mendukung yang kedua ini, terminal aja dipindahin, saya bilang. Bukan saya menolong orang ini, bukan masalah mesti nggak boleh pindah. Terminal tuh nggak ada di dalam kota, dia semuanya di luar kota terminal itu. Termasuk juga bandara ya. Ini satu-satunya bandara dalam kota itu cuma Jogja loh. Itulah istimewanya Jogja. Mana ada bandara dalam kota kalau jadi Jogja? Sebab ganggu orang itu loh. Berapa kuliah terganggu gara-gara. Semua bandara itu di luar kota, terminal itu di luar kota. Ya. Mungkin kalau kasusnya tanah curian mungkin boleh saja. Tanah sengketa mungkin boleh. Tapi kalau tanpa alasan mungkin, kalau alasannya jemaahnya enggak ada, kita aja sholat di sono gitu loh. Tapi kalau mau perluasan ya mungkin. Nanti kita cari jawabannya. Apa bedanya musala dengan masjid? Kalau di dalam Islam, masjid kalau di Arab itu, masjid itu musala yang tidak dilaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau al-jami' itu pasti dilaksanakan sholat Jumat. Mana lebih utama untuk sholat? Ya masjid yang untuk dilaksanakan sholat jemaah. Tapi musala juga nggak apa-apa. Bolehkah orang non muslim masuk masjid? Nah ini masalah. Ya Al-Azhar itu, so paling gede gitu. Orang-orang najis itu masuk masjid itu loh. Sebenarnya nggak boleh mereka masuk masjid itu. Nggak ya, boleh sebenarnya. Tapi karena masjid itu masih bersejarah, akhirnya diboleh orang Sar paling marah gitu. Mana orang-orang Al-Azharnya sebenarnya? Itu orang-orang turis itu masuk. Walaupun mereka dikasih nanti baju ya, bajunya warna ini, warna hijau ini. Perempuan itu tertutup, laki-laki juga tertutup gitu loh. Tapi kan mereka najis itu loh. Itu yang jadi pemandunya siapa? Imam Masjid Al-Azhar itu loh. Syekh Sulaiman itu. Apa sih Syekh Sulaiman itu sebenarnya? Dia jadi pandu-pandu ini. Pusing sih orang itu kadang-kadang. Ya itu kan sejarah, ya sejarah-sejarah, tapi jangan sampai ke dalam masjid lah. Apa ini mana yang belum tadi? Oh ya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Maksud muttafaq alaih itu apa? Oh, muttafaq alaih itu maksudnya disepakati oleh 6 setidak-tidaknya 6 ulama hadis ya. Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah sama Abu Daud. Kalau kuburan di Kijing, setahu saya bukankah dilarang? Iya, maksudnya di Kijing itu Rasulullah melarang kita terlalu bermewah-mewahan dalam membuat kuburan. Akhirnya menjadi hal-hal yang patut. Kalau sekedar ini, kalau sekedar memberi tanda kalau itu kuburan enggak apa-apa. Jadi Kijing itu juga jangan berlebihan gitu. Sampai mahal. Kijing itu kan mahal-mahal loh. Terus bagaimana? Usaha saya jual kijing Ustaz. Nah, repot juga saya ngomongnya. Ini orang jual kijing nanya repot juga. Ya. Kalau parfum yang mengandung alkohol bagaimana hukumnya? Hal yang mengandung alkohol. Menurut sebagian ulama, alkohol itu tidak najis. Dia hanya tidak boleh diminum. Artinya, yang menganggap alkohol itu najis, ya berarti tidak boleh kena parfum gitu. Tapi kalau yang anggap alkohol itu tidak najis, boleh dipakai untuk selain minuman keras ya, untuk ngobatin luka, untuk ngilangin apa silahkan gitu. Ya, alkohol itu. Nah, kalau dianggap alkohol itu tidak najis, berarti kalau memang ada MUI memberikan persyaratan 3% ya. 3% alkohol itu masih diizinkan. Kalau di atas 3% itu enggak boleh kata MUI. Nah, jalan keluarnya gimana? Cari aja. Minyak wangi yang enggak ada ininya. Yang tidak ada. Sekarang kan banyak minyak wangi enggak pakai alkohol itu. Dibenarkan enggak sajadah itu bermotif? Apa hukumnya? Lah, tadi lewat ya hadisnya. Rasulullah pernah menegur Aisyah karena sitrohnya ini ada gambar-gambar, itu mengganggu saya kata Rasulullah. Itu tidak bab khusyuk, tidak ada bab khusyuk, nanti ada itu. Tentang bab khusyuk dalam sholat. Jadi Aisyah itu pernah ditegur oleh Nabi karena sitrohnya itu ada gambar-gambarnya gitu. Apakah dibenarkan sajadah itu bermotif? Enggak apa-apa. Cuma kelemahannya ini motif-motif begini nih loh, yang gambar-gambar gini. Kadang-kadang orang kampung tuh salah paham, dipikirnya ini satu-satu gitu loh. Akhirnya jarak sholat kan enggak rapat. Ya benar tak? Dipikirnya satu gambar itu satu orang gitu. Akhirnya satu sini kan jadi jarak. Sebenarnya enggak harus begitu. Nah, sekarang karpet-karpet baru saya lihat enggak ada batas-batasan tiang-tiang ini loh. Supaya cuma atur rapat. Orang kampung kan mungkin orang kota juga ya. disangkapnya ini satu orang itu tuh satu orang itu satu orang, akhirnya jarang-jarang soalnya itu, jadi itu salah juga. Ya motifnya selama tidak berlebihan mengganggu, selama tidak mengganggu kekhusukan sholat. Apalagi nanti ada sini ada gaduh atau gambar-gambar apalah ya, jangan. Selama tidak mengganggu kekhusukan sholat nggak apa-apa. Bolehkah melantunkan puja-puja di masjid atau lagu islami lainnya yang berbahasa Indonesia, bahasa daerah? Ini cerita aja. Orang kampung saya itu kan gak ngerti bahasa Arab. Dipikirnya seluruh lagu bahasa Arab itu puji-pujian. Enggak, itulah kadang lagu-lagu cinta itu. Lagu-lagu Amru Diab. Saya kan tahu penyanyi-penyanyi Mesir ya, Amru Diab, Umi Kasum ya. Itu ngapain diputar di masjid? Kan bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab apaan itu lagu? Gak ngerti deh kadang-kadang. Padahal lagunya tentang cinta itu loh. Akhirnya dulu saya matiin loh. Dipikirnya lagu-lagu bahasa Arab itu semuanya. Karena lagu Amru Diab itu loh. Tahu penyanyi Amru Diab? Jadi kalau saya nyanyi nanti salah lagi dah. Itu penyanyi kita Amru Diab itu kayak Peter Pan-nya lah itu loh. Itu nyanyi cinta itu, gak ada hubungannya dengan salawat itu. Kalau bisa ya jangan ya, kecuali puja-pujian yang zikir-zikir itu gak apa-apa itu. Ini lagu-lagu gak jelas itu. Terakhir, cepat. Wah, ini dua mulai. Kalau di masjid misalnya ulil albab, kan ada free hotspot. Wah. Kalau kita ngenet browsing internet, apakah boleh? Nah, ini juga hati-hati ya. Oh, ini free hotspot ini ya? Saya khawatir kalau buka-buka ini ya. Nah, kemarin saya kritik ada seorang ustaz. Saya diundang ceramah karena jemaah sana tuh ustaznya. Ternyata dia lagi membahas tentang nikah. Masalah pacaran itu ada gambar-gambar di slide dia itu yang menurut saya nggak pantas, gambar orang barat telanjang ini segala macam itu loh. Saya kritik itu, tapi kayaknya dia marah saya kritik, padahal saya halus banget lah kritik itu. Ya mungkin bahasa saya kasar kali ya, suara saya kasar. Saya bilang gini, ustazah, oh dia ustazah kan? Kalau bisa saya bilang di ke depan, kalau memang kita mau acara di masjid, tolonglah gambar-gambar itu dihilangkan. Jadi cukup tulisan saja gambarnya di lantai. Itu gambar-gambar itu karena perempuan ciuman sama cowok itu loh kan. Tapi kan saya enggak untuk ditempel ustaz, bela diri lagi dia. Saya kan hanya untuk menunjukkan ini loh kelakuan orang barat. Ya ngapain pakai gambar gitu loh. Ini masjid loh bilang. Langsung dibuka pertanyaan langsung nunjuk itu. Saya bilang. Habis itu saya pulang. Ya, karena dia mungkin agak tersinggung ya. Ya ingin bukanan ya, saya mengkritik, saya memberikan masukan gitu. Kalau besok acara seminar itu di masjid, kalau gambarnya gambar yang masih apa ini gambar orang ciuman, orang di pantai, saya hanya menunjukkan kalau ini gambar orang kafir. Lo ngapain pakai gituan gitu loh. Saya kritik itu Ustaz Zahid. Enggak usah saya sebutin namanya. Dia marah, biarin aja lah. Dia terkenal itu. Nah, kalau free hotspot saya takutnya nanti kebuka gambar-gambar yang enggak gitu loh. Terus untuk apa hotspot? Siapa yang masang hotspot di masjid ini? Atau memang dari luar ke tempat di sini gitu loh. Ya gini aja lah, kita jaga aja lah ya. Kita jaga aja supaya digunakan untuk ini aja, mencari-cari masalah islami gak apa-apa aja. Jangan gambar-gambar yang enggak-enggak. Supaya kadang-kadang ente buka Yahoo, begitu dibuka Yahoo, apa gambar dalamnya selera? Langsung perempuan yang gak bener itu loh. Kita misalnya ketik ya, yahoo.com gitu ya. Begitu halaman depan Yahoo keluar, itu di sampingnya itu gambar-gambar wanita-wanita yang sering di pinggir pantai itu loh. Apakah pantas itu buka di masjid itu? Ini juga hotspotnya. Jadi kalau hotspot itu mungkin ini ya, jangan gambar-gambar atau mungkin untuk apa? Update itulah, update antivirus nggak apa-apa. Kalau curhat di masjid tentang agama boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Ya apa curhat tentang agamanya? Kenapa agama kita mundur ya? Ya kalau ngomongin tentang agama gak apa-apa lah ya. Apalagi untuk mengislahkan kita.